Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadilladzina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tafabarakallahu fikum, kita masih pada pembahasan tentang penjazm dua fi'il mudhari'. Ya. Bagian yang kedua yaitu dia yang disepakati bahwasanya dia adalah isim. Ada 9 isim. Man, ma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haitsuma dan kaifama. Telah kita baca contoh-contoh untuk man dan ma. Sekarang kita masuk contoh untuk ayun. Qala wa misalu ayun qauluka ayya kitabin taqra tastafid minhu. Nah, untuk ayun ini satu-satunya isim syarat yang mu'rab, ya, yang mu'rab. Yang lainnya mabni. Sehingga bisa dibaca ayun, ayyan atau ayyin. Qala misalu ayyun qauluka ayya kitabin taqra tastafid minhu. Kitab apa saja yang kamu baca, kamu bisa mengambil faedah darinya. Nah, ayya di sini isim syarat maf'ul bih muqaddam. Nah, menjazmkan dua fi'il mudhari' dan dia mudhaf. Ya, ayya mudhaf. Kitabin mudhaf ilaih. Kemudian taqra ini fi'il syarat. Majzumun. Kemudian tastafid ini jawab syarat. Majzum tanda jazmnya dengan sukun. Wa qawluhu ta'ala ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Nama apa saja yang kalian seru dari nama-nama Allah, maka milik Allah lah al-asma'ul husna. Nama-nama yang baik. Nah, al-asma'ul husna. Syahidnya di sini ada ayyan. Di sini fi isim syarat. Nah, hanya saja nanti jawabnya adalah falahu. Nah, kita baca i'rabnya. Wa i'rabu ayyan ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain wa huwa maf'ulun bih muqaddam li tad'u. Ya, maf'ul bih muqaddam tad'u ma silatun wa taukid. Atau sering diistilahkan kalau bukan dalam ayat dikatakan zaidah. Nah, tapi dalam ayat dikatakan silah wa taukid ta'adduban lil Qur'an. Tad'u fi'lun mudhari'un wa huwa fi'lu syarti majzumun bi ayya. Wa alamatu jazmi hadfun nun li'annahu minal amsilatul khamsah. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il wal alif fariqah wal fa waqiatun fi jawabi syarti. Nah, kenapa ini jawabnya dengan fa? Karena jawabnya berupa jumlah ismiyah. Nah, wal lam harfu jarrin wal ha dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wal jar wal majrur mutaalliqani bi mahdhufin khabarun muqaddam taqdiru kainun aw mustaqirun. Al asma'u mubtada'un muakhkharun marfu'un wa alamatu rafi ad-dhamma dhahirah ala akhirih. Al husna sifatun lil asma' wa sifatul marfu'i marfu'un misluhu wa alamatu rafi ad-dhamma al muqaddar ala al alif fi akhirih mana min duriyah at-ta'dzur. Wa jumlatu falahu al-mubtada khabar ini falul asmal husna fi mahali jazmin jawabu syarti wa jaza'uhu. Fala abul baqa, berkata abul baqa fi kitabihi imla'u ma manna bihi rahman. Fa amma ma za'id fa za'idatun litawqid. ayyama. Maknanya di sini zaidah untuk taukid. Wakilah ya syartiyatun. Qurrirat lima akhtalafal lafdani. Di sini juga syartiyah juga diulangi untuk karena perbedaan dua lafad itu. Intaha. Waqala Sulaiman ibn Umar al-Mashur bil Jamal fi hasyati 'ala al-jalalain wa fi ma qawlani. Untuk ma ini ada dua pendapat. Ahaduhuma annaha za mazidatun litta'kidi. Wa tsani annaha syartiyatun jumi'a bainahuma ta'kidan kama jumi'a baina harfail jarri litta'kidi. Pendapat yang pertama bahwasanya ma itu tambahan untuk taukid, untuk penguatan. Pendapat yang kedua bahwasanya ma adalah syartiyah. Dikumpulkan antara keduanya, ayya dan ma, untuk taukid, penguatan, sebagaimana dikumpulkan antara dua huruf jar untuk taukid. Wahassanahu ikhtilaf. Wahassanahu ikhtilafu lafzi. Kaqawli syair fa'asbahna la yas'alnani an bima bihi. Dan ini yang dihasankannya karena apa? Perbedaan lafad. Seperti ucapan syair fa'asbahna la ya. La yas'alnani an bima bihi. Ini sebenarnya bima bihi. Pengulangan huruf. Wa yu'ayyidu hadha ma qara'a bihi Talhatu bin Musarrif ayyaman tad'u. Naam, ayyaman dibaca ayyaman dengan man bukan dengan ma. Wa qila man tahtamilu ziyadah ala ra'il Kisa'i. Dikatakan man ini ada kemungkinan juga ziyadah menurut pendapatnya Al-Kisa'i. Wa ihtamala an takuna syartiyatan. Dan ada ihtimal juga dia syartiyah. Wa jumi'a bainahuma ta'kidan lima taqaddam. Digabungkan antara keduanya untuk taukid, penguatan sebagaimana yang telah berlalu. Wa tad'u huna yuhtamalu an yakuna minad du'a wa huwa nida'. Fayata'adda liwahidin. Ada ihtimal di sini tad'u dari du'a. Dari masdar doa, yaitu seruan, maka dia mutaati satu maful bi. Wa yakuna bimana tasmiyah fayata ada lisnaini ilal awal binafsihi wa ilasani biharfil jar. Kemungkinan yang kedua makna tasmiyah. Tadi ini maknanya sama yusami, menamai. Maka dia membutuhkan dua maful bi. Yang pertama memutaatikan dengan sendirinya, yang kedua dengan huruf jar. Summa yattasi'u fil jari fayukhdhaf. Kemudian meluas pada huruf jarnya, maka dibuang huruf jarnya. Kaqaulika da'atni akhahum umma amrin. Nah. Akhoha. Maf'ul bih yang pertama fa'il ya. Da'atni akhoha umma amrin. Afan. Da'atni akhoha ummu amrin. Ummu amrin fa'ilnya. Ya, maf'ul bih pertama, akho maf'ul bih kedua. Da'atni akhoha ummu amrin. Ini da'a bermana sama. Ummu Amr telah menamaiku saudara laki-lakinya. Wa takdir kulidu'u ma'budakum billah aw birrahman. Di ayil ismaini sammaitumuhu. Kalau ditakdirkan da'a di sini bermakna sama, takdirnya adalah ucapkan, katakanlah, namailah sembahan kalian dengan Allah atau dengan Ar-Rahman, dengan nama dari dua nama itu kalian menamainya. Wa mimman dhahaba ila kauni bi makna sama az-zamakhsyari. Di antara yang bermadhab bahwasanya da'a itu bermakna sama adalah az-zamakhsyari. Wa waqafa al-akhwani ala ayya bidali tanwini alifan wa lam yakifa ala ma tabyinan linfisali ayyin an ma wa waqafa ghayruhuma ala ma limtizajihima bi'ayyin. Walihada fasala biha baina ayyin wa baina ma udhifat ilaihi fi qawli ta'ala ayyama ayyamal ajalaini mukhbiran an Musa alaihissalam. Al-akhwan mewakafkan atas ayyan dengan mengganti tanwin menjadi alif, ayya. Dan keduanya tidak wakaf atas ma. Nah, untuk menjelaskan, karena adanya pemisah antara ay dengan ma. Dan selain keduanya wakaf atas ma, karena bersatunya, tercampurnya dia dengan ayin, ayyama. Oleh karena inilah dipisah dengannya antara ayun dan antara ma, antara ayun dan antara apa yang diidhofahkan kepadanya. Dalam firman Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ayyama al-jalaini. Ini memberitakan tentang Musa alaihissalam. Wallahu a'lam. Jadi untuk ayun ini tergantung apa mudhof ilaihnya. Mana ayya kitabin misalkan, apalagi ayya ayya libasin talbas albas misalkan, pakaian yang mana yang kamu pakai, aku pakai, atau yang lainnya, ayu kalamin taktub aktub. 6. Kita masuk huruf isim syarat yang berikutnya adalah mata, untuk menunjukkan waktu ya, kapan saja. Misal mata qauluka mata taltafit ila wajibika tanal ridho rabbik. Kapan saja engkau mengerjakan kewajibanmu, kamu akan mendapat keriduan Rabbmu. Ya Rabbnya, mata ismu syartin jazimin yajizimu fi'lain mabunna ala sukun fi mahli nasbin ala dorfiyah. Wal amilu fihi taltafid. Wa taltafid fi'lun mudarion wa huwa fi'lu syarti majzumun bimata. Wa alamatu jazmihi as-sukunu dhahiru ala taltaf ala akhirihi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta. Ila harfu jarrin wajibi ismun majrurun bi ila wa alamatu jari al-kasratu dhahiratu ala al-ba. Wajib mudhaf wal kaf dhamirun muttasidun mabniun ala al-fathi fi mahali jarrin bil mudhaf. Wal jar wal majruru muta'alliqani bi taltafit. Tanal jawabu syarti. Nah. Wa jazaohu fi'lun mudhari'un majzumun bimata wa 'alamatu jazmihi as-sukunu dhahiru 'ala akhirih. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta. Ridha maf'ulun bih mansubun 'ala nas 'ala 'alamatu nasbi al-fathatul muqaddaratu 'ala al-alif fi akhirih ma min dhuriyah ta'dzur. Ridha mudhaf wa rabbi mudhafun ilayhi majrurun bil mudhaf. Wa 'alamatu jari al-kasratu dhahiratu 'ala al-ba. والرب مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالمضاف. Wa qawlu syekh, contoh yang lainnya, ana ibnu jalat wa tala as-sanaya mata adil imam mata ta'rifuni. Syekhnya mana? Mata adil imam mata ta'rifuni. Kapan saja aku meletakkan imamah, kalian mengenaliku. Adha ini jawab syarat, tanda jazmnya dengan sukun. Ta'rifuni ini jawab syarat, tanda jazm dengan hadfunun, karena dia amsilatul hamzah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nabtaghi bihadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.